Dan dosaku sayang, cinta suci kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jangan goyang. Sayang janganlah kau aton saram, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asam, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter. Cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja. Langsung sambah, mbah saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jaran goyang jodohnya. Jendro donda ke sarate, penting dilakoni wae. Yang dicoba mustika sel terbukti kasih hati kejot. Dam judi dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you my darling. Jaran goyang menunggumu. Wis cukup stop mandi kondisi se, se. Jangan bicara, jangan beri se, se, se. Dukun rasa kakek yang lamun. Dukun, dukun, dukun ayo dukun. And slow, walus, walus baby, baby. Rasa no aku es wani beri baby. Rungo no ku alami hal sama dengan dirimu. Bojoku mencampakkan diriku podo bojomu pada tanggamu. Dam dudi dam